بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk ke ayat yang ke-139 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله. Allah mengajari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahlul kitab dan kepada kaum musyrikin, atuhajunana billahi, apakah kalian mendebat kami? Dalam perkara atau berkenaan dengan Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dan dia Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Walana a'maluna, dan bagi kami amalan-amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan-amalan kalian. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, dan kami bagi Allah adalah orang-orang yang mengikhlaskan amalan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-muhajjatu hiya al-mujadalatu baina ithnaini fa'aktar. Al-muhajjah yang disebutkan oleh ayat ini maksudnya ialah al-mujadalah, berdebat di antara dua orang atau lebih banyak lagi. Tata'allaqu bil masailil khilafiyah, yang berkaitan dengan masalah-masalah al-khilafiyah yang diperselisihkan. hatta yakuna kullun minal khusmaini, sehingga jadilah setiap orang dari khusmain, dua orang yang bertikai, yuridu nusrata qawlih, masing-masing dari dua orang yang bertikai itu al-khismain ingin memenangkan omongannya. Wa ibtali qawli khasmihi, dan ingin membatalkan omongan lawannya. Fa kullu wahidin minhuma, sehingga setiap orang dari keduanya itu yang bertiga itu yajtahid yajtahidu fi iqamatil hujjati ala dhalik, berupaya sungguh-sungguh, yajtahidu berupaya sungguh-sungguh untuk menegakkan hujjahnya ala dhalik, atas apa yang dia yakini. Wal matlubu minha, dan yang diwajibkan minha dari debat itu, yakni tuntunan debat yang ada dalam Islam, yang diwajibkan dalam Islam, antakuna debat itu haruslah dalam keadaan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara terbaik itu diterangkan di sini oleh Syekh bi aqrabi tariqin yaruddu dhalla ilal haqqi bi aqrabi tariqin yaruddu dhalla ilal haqqi yaitu dengan aqrabi tariq, jalan yang terdekat, yang paling apa mudah untuk yaruddu, untuk mengembalikan adalla, orang yang sesat, ilal haqqi, kepada kebenaran. Wa yuqimul hujjata alal mu'anidi, dan menegakkan hujjah, bantahan. Yuqimul hujjah, hujjata di sini, menegakkan hujjah di sini ialah membantah segala alasan al-mu'anid, orang yang memang bersikeras menentang kebenaran. Wa yuwaddihu al-haqqa wa yubathilu al-batila. Dan juga mujadalah itu dalam rangka yuwaddihu al-haqqa, menjelaskan al-haq, kebenaran. Wa yubayyinu al-batila, dan menerangkan tentang kebatilan. Itu namanya al-mujadalah billati hiya ahsan. Pertama, tujuan al-mujadalah billati hiya ahsan ialah mencari jalan yang terdekat untuk mengembalikan orang yang sesat kepada kebenaran. Kedua, membantah segala alasan penolakan terhadap kebenaran itu yang dilakukan oleh al-mu'anid, orang yang menentang kebenaran. Jadi terhadap orang yang sesat, ingin mengembalikan dia kepada kebenaran dengan jalan yang terdekat. Terhadap orang yang memang menentang kebenaran, ingin mematahkan segala hujjah mereka supaya jangan sombong terhadap kebenaran, supaya tahu diri bahwa dia itu bodoh. Ketiga, menjelaskan al-haq, karena banyak orang yang tersamarkan tentang al-haq. Oleh karena itu, melalui mujadalah billati ahsan, kiranya dia menjadi jelas al-haq itu. Keempat, yubayyinul batil, untuk menerangkan kebatilan. Supaya jangan disangka kebatilan itu adalah kebenaran. Bila dalam satu mujadalah terdapat empat perkara ini, maka mujadalah itu dinamakan mujadalah billati hiya ahsan. Dan juga terdapat banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang memberitakan disyariatkannya al-mujadalah billati hiya ahsan di dalam Islam. Ya ahlal kitab, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan engkau mendebat ahlal kitab kecuali dengan cara yang baik. Ini menunjukkan disyariatkannya al-jidal billati hiya ahsan. Juga termasuk uslub daripada dakwah ialah al-jidal billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah orang kepada agama Allah dengan hikmah, yaitu dengan ilmu, dan dengan mawa'idhatil hasanah, dengan tarhib wa tarhib, dan jadilhum, debatlah mereka yang masih meragukan agama ini dengan cara yang baik. Jadi jadi jidal itu bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Bila di sana ada sifat billati hiya ahsan. Jidal yang diharamkan oleh agama ialah bila jidal itu membawa kekaburan agama, membawa kepada syubhat, kekaburan agama. Bila mujadil, si orang yang debat itu tidak mampu menegakkan hujjah, sehingga akhirnya dia pun maghlub, dikalahkan. Kebenaran seolah-olah dikalahkan akibat kebodohan dia, ketidakmampuan dia di dalam menegakkan hujjah. Ya. Sehingga akan semakin membuat fitnah terhadap orang awam, untuk akhirnya semakin orang awam itu terjauhkan dari kebenaran. Kalau jidal itu berakibat demikian, maka haram. Apalagi jidal, debat dengan ahlul bidah, maka kata Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih, beliau membawakan riwayat-riwayat dari para a'immah, haruslah diyakini dalam perhitungan debat dengan ahlul bid'ah itu, haruslah diyakini bahwa kamu akan mampu untuk mematahkan segala syubhat yang akan dilontarkan oleh ahlul bid'ah tersebut. Yaitu apa tadi disebutkan oleh Syekh, yuqimul hujjah 'alal mu'anid. Kalau terhadap ahlul bid'ah itu mu'anid. Mu'anid itu artinya yang menentang kebenaran dalam keadaan tahu kalau itu kebenaran. Itu mu'anid. Maka dalam hal menghadapi al-mu'anid, ahlul bid'ah, harus diperhitungkan bahwa kamu mampu mematahkan segala syubhat-syubhat yang dia akan lontarkan dalam perdebatan itu. Maka boleh kamu maju, debatlah dia, patahkan segala syubhat-syubhat itu, yang kadang yang sering syubhat-syubhat itu menjadi tonggak kesombongan mereka. Patahkan semuanya itu dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan caci maki, bukan dengan keras-kerasan suara, tapi dengan hujjah. Dan tidak mungkin orang itu bisa jalan pikirannya dengan mengeluarkan hujjah kalau dia tidak berpikir dengan tenang. Biasanya ahlul bid'ah itu memancing-mancing kemarahan kita. Sebab kalau kita marah, lupa diri, lupa ilmu, lupa pikiran, lupa segalanya. Sehingga yang keluar dari mulut tidak lagi ilmu, tidak lagi hujjah, tetapi yang keluar ialah caci makian dan labrakan, sehingga menjatuhkan kewibawaan ahlul haq. Nah, itu bahayanya. Maka harus mempunyai helm untuk apa, berdebat dengan orang-orang mu'anid macam ini. Al-helm kemarin sudah diterangkan. Mada al-helm, yaitu kemampuan diri, kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan. Kemampuan untuk menahan lisan dari omongan-omongan yang tidak perlu, sehingga dengan tenang bisa untuk membantah semua omongan al-mu'anid tersebut. Begitulah prinsipnya. Fa'in kharajat an hadihil umuri, kalau keluar dari sifat-sifat ini, mujadalah itu keluar dari sifat-sifat yang disebutkan empat perkara itu tadi, kalau keluar dari perkara itu, kanat mumaroh, maka namanya bukan lagi mujadalah tetapi mumaroh. Mumaroh itu debat kusir pakai akal-akalan, ya. Wa mukhasamata, dan juga mukhasama. Mukhasama itu bertikai, debat kuda. Kalau mumaroh debat kusir, kalau mukhasama debat kuda, tendang-tendangan. Ya, memang dekat antara debat kusir dengan debat kuda itu. Allah. Iya. Maka al-mumarah dan mukhasamah dua-duanya itu haram. Akal-akalan debatnya tak pakai hujjah. Ini tidak akan menjadi kemanfaatan sama sekali. La khaira fiha, kata beliau. Tidak ada kebaikannya sama sekali pada debat yang model gitu. Wa ahdatat minasyarri ma ahdatat, dan berakibat akan menimbulkan kejelekan dari apa yang terjadi itu. Debat yang model begitu, debat yang tidak mengandung empat sifat tersebut, itu tidak ada lain kecuali justru akan menimbulkan kejelekan dan kerusakan. Wa kana ahlul kitab yazumuna, maka ahlul kitab menyangka annahum awla billahi minal muslimin, bahwasannya mereka adalah orang yang mestinya lebih berhak dalam hal Allah, awla billah, lebih berhak dalam hal Allah daripada kaum muslimin. Ini namanya apa? Hah? Namanya kibir. Merasa diri lebih berhak dalam hal hubungan dengan Allah. Merasa diri lebih senior dalam hal kaitannya dengan agama Allah dari kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang ummiyun, kata mereka. Karena memang Arab ummiyun waktu itu. Ya. Sedangkan ahlul kitab adalah orang-orang intelektual, terpelajar. Ya. Nah, sedangkan orang Arab ummiyun, orang-orang buta huruf, buta baca, buta tulis. Sehingga ahlul kitab ketika mendapati ternyata diutusnya nabi dari kalangan ummiyin, ahlul kitab gengsi. Wow, kami orang-orang terpelajar, orang-orang intelektual, masa iya disuruh ikut menjadi pengikutnya orang-orang ummiyin kayak gitu. Kami yang lebih berhak dalam hal agama Allah daripada mereka itu, ummiyin itu, para orang-orang buta huruf itu, orang-orang badui-badui itu. Kami adalah orang lama di dalam hal kitab-kitab Allah, sedangkan itu kan orang-orang baru, itu baru kemarin itu. Begitu. Ini apa namanya? Kibir, sombong. Kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghinakan menghinakan manusia. Alasan penghinaan itu bisa saja dibikin-bikin. Kami orang intelektual, kami orang lama, kami orang senior, kami orang ini, ini, dan sebagainya. Itu bisa saja dibikin-bikin. Kalau itu, ah itu orang ini, orang rendahan, orang baru kemarin, anak kemarin dan sebagainya. Syaitan bisa saja memasukkan alasan untuk orang itu terjatuh pada sifat kibir. Ya, nah begitulah yang telah terjadi pada ahlul kitab. Yaz'umuna annahum aula billahi minal muslimin. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berhak terhadap agama Allah daripada kaum muslimin. Dan Nabi sudah memperingatkan bahwa umat ini akan mengikuti jejak mereka dalam hal akhlak, dalam hal kufur, dalam hal sombong, dalam hal segala-galanya. Sampai pun mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk pula padanya. Hati-hati. Ya. Wa hadza mujarradu da'wa. Omongan mereka, sangkaan mereka semacam itu adalah sesungguhnya semata-mata pengakuan saja. Taftaqiru ila burhanin wa dalilin. Taftaqir, pengakuan itu taftaqir membutuhkan kepada burhan, bukti, wa dalil, hujjah, membutuhkan bukti dan dalil. Jadi pengakuan-pengakuan semacam itu hanyalah bualan saja. Ya. Fa idza kana rabbul jami'i wahidan, maka apabila Rabbul Jami'i, Tuhan bagi segenap manusia itu adalah satu. Laisa Rabban lakum dunana, tidak ada Tuhan lagi bagi kalian selain dari Tuhan kami. Wa kullu minna wa minkum lahu amaluh, dan setiap dari kami dan dari kalian itu lahu amalu, masing-masing mendapatkan apa yang dikerjakan olehnya. Masing-masing mendapatkan apa yang amalu, yang dikerjakannya. Fastawaina nahnu wa antum bidzalik, maka berarti kami ini sama. Kami dan kalian itu sama. Enggak lama, enggak baru. Enggak pintar, enggak buruk. Semuanya sama. Enggak senior, enggak junior. Semuanya sama dalam hal penilaian amal itu. Dalam hal hujjah, dalam hal dalil, yang terpenting ialah al-burhan wa dalil. Ya, yang terpenting ialah ilmu yang mendasari omongan kamu dan mendasari amalan kamu. Kalau kamu berkata dan berbuat itu dengan hujjah, dengan burhan, maka kamu berhak mendapatkan kemuliaan karena itu. Kalau kamu hanya berkata dan berkata, berbuat dan berbuat tanpa didasari oleh ilmu, oleh hujjah, oleh burhan, maka itu sama saja antara orang bodoh dengan orang yang ngaku pinter sama. Kalau omongannya itu kayak gitu, yaitu kosong dari hujjah dan dalil. Dalam hal nilai amalan, kalau kamu dan saya sama-sama ikhlas untuk Allah, maka itu sama pula nilainya. Orang yang berilmu tapi tidak ikhlas untuk Allah, dia rendah, tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Orang yang bodoh tapi ikhlas, dia hanya dapat segelintir ilmu terus diamalkan dengan ikhlas ilmu itu, nilainya tinggi ya, di sisi Allah, karena dia sudah menjalankan syarat diterimanya amal apa? Al-ilmu wal ikhlas. Orang yang ilmunya banyak tetapi tidak ada, tidak mengamalkannya, atau kalau dia mengamalkannya tidak ikhlas, tidak ada nilainya sama sekali dan rendah di sisi Allah. Hati-hati. Hati-hati dari hati. Ya. Sering hati itu dirongrong oleh berbagai kotoran-kotoran niat. Seperti yang ada pada Ahlul Kitab, merasa berilmu, merasa sebagai kelompok intelektual, merasa lebih tinggi ilmunya dari orang-orang Arab, yang orang-orang Arab itu ummiyun, maka mereka pun akhirnya terjatuh pada kibir, kesombongan. Lengkap pada mereka menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Tanda-tanda kibir lengkap pada mereka. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, fahadha la yujibu ayyakuna ahadul fariqaini awla billahi min ghairih. Oleh karena itu, dengan sebab ini, tidak mesti salah seorang dari dua kelompok itu lebih berhak aula billah, lebih berhak untuk dapat kemuliaan dari Allah dari yang lainnya, karena kedudukannya sama dalam hal kewajiban untuk ikhlas dan untuk ittiba. Lianna tafriqa ma'al ishtiraki fi syaikh, karena membedakan, at-tafriq membedakan sesuatu padahal ma'al ishtiraki fi syaikh, padahal dua-duanya itu ishtiraki fi syaikh, ishtiraki bersekutu sederajat dalam sesuatu perkara itu, min ghairi farqin mu'attirin, tanpa adanya perbedaan yang mu'attir yang mempengaruhi kedudukan masing-masingnya. Membedakan yang demikian itu adalah dakwah batilah, pengakuan-pengakuan yang batil. Ya. Wa tafriqum baina mutamatsilain, dan membedakan di antara dua yang serupa, wa mukabara zahira, itu adalah sikap mukabara, sikap kesombongan yang zahirah, yang nyata. Lalu farqun mu'attirun itu apa? Farqun mu'attirun itu ya terletak pada dua sisi ini tadi, ikhlas dan ittiba. Yang satu mukhlis, yang satu murai umpamanya. Murai yakni riya. Ini jelas beda. Farqun mu'attirun. Yang satu muttabi', yang satu muqallid umpamanya. Yang satu beramal dengan ilmu, dasar ilmu, mengikuti ilmu, tuntunan ilmu. Yang satu muqallid, ikut-ikutan, tidak ada ilmu padanya. Jelas ini farqun mu'attir. Nah, kalau tidak ada farqun mu'attir di antara dua kelompok itu atau dua orang itu, terus dibeda-bedakan, oh kalau ini adalah orang yang lebih tinggi, kalau ini lebih rendah, itu namanya apa disebutkan mukabarah, kesombongan zahirah. Dan membeda-bedakan tanpa alasan dua perkara ini, apa namanya? Dakwah batilah. Pengakuan-pengakuan yang batil. Jadi farqun mu'athirun itu ya perbedaan yang betul-betul ada nilainya itu ialah kalau ditinjau dari dua sisi ini. Ya. Nah. Lo apa bisa orang dinilai ikhlas dan tidak ikhlas? Pada dasarnya tidak bisa. Tetapi disebutkan adanya qarinah. Qarinah itu tanda-tanda zahir pada perkataan, buatan, dan tingkah laku. Pada perkataan bisa dipahami, oh orang ini bertujuan demikian-demikian. Bukan su'udzon. Kalau su'udzon, jelek sangka terhadap seseorang, oh itu riya itu, oh itu mau nampakkan diri itu, oh itu begini. Ketika ditanya, lo apa dalilmu? Apa dasar kamu dalam menilai seperti itu? Ya kelihatannya begitu. Kelihatan yang mananya? Ya enggak tahu, cuman perasaan saya begitu. Ah ini su'udzon. Tapi dia itu riya. Loh, apa dasar kamu menilai seperti itu? Karena dia mengatakan kepada saya bahwa mereka itu yang di situ-situ itu orang-orang rendah. Kita ini kan orang tinggi, jadi harus kita tunjukkan amalan kita itu lebih tinggi dari mereka. Nah, dari karena perkataan ini, walaupun dia tidak mengatakan saya beramal ini karena riya, tidak, dia tidak mengatakan gitu, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang kurang lebih maknanya seperti itu. Nah, itu namanya qarinah. Oh ini orang riya. Oh ini orang ujub. Juga dari qarinah. Ya. Maka walaupun orang itu beramal yang luar biasa banyaknya, tetapi dalam rangka riya, dalam rangka ujub, ini semuanya tidaklah dalam rangka ikhlas lillah. Kalau perkara ittiba, orang bisa dinilai, oh ini muttabi, yaitu orang yang mengikuti tuntunan Nabi. Sebab kalau dia ditanya, dia mampu untuk membela perbuatannya dengan hujjah ilmiah. Nah ini muttabi, enggak sembarangan ini. Tentu nilainya lebih tinggi daripada orang yang ketika ditanya, kenapa kamu kok berbuat begitu? Enggak tahu, mis. Pokoknya keumuman orang berbuat gitu ya, saya ikut-ikut. Atau enggak tahu, ustaznya gitu ya, saya ikut gitu. Ada muqallid. Ya. Naam. Jadi farqun mu'athirun itu ialah pada dua sisi tersebut. Ikhlasnya dan ittiba'nya. Fahada yang membedakan orang itu. Ya, tanpa dua sisi ini membeda-bedakan orang, itu adalah mukabarah zahirah, sikap sombong yang nyata. Kata Syekh, innama yahsulu tafdilu bi ikhlasil a'mal salihati lillahi wahda, hanyalah terjadinya perbedaan keutamaan at-tafdhil. Perbedaan keutamaan itu ialah dengan keikhlasan amal saleh untuk Allah saja. Wa hadhihi al-hala wasful mu'minina wahdahum. Keadaan ikhlas ini hanyalah sifatnya orang mukmin saja. Fata'ayyanu, maka dengan demikian telah pasti annahum aula billahi min ghairihim, bahwasanya mereka kaum mukminin itu dengan demikian adalah orang-orang yang lebih utama di sisi Allah daripada yang selain mereka. Mengapa? Li'annal ikhlasa wattariqu ilal khalasi. Karena ikhlas itu adalah jalan menuju kepada khalas, terlepasnya orang dari segala problem, segala ancaman ada. Naam. Fahada huwa al-farqu baina awliya'i rahmani wa awliya'i syaitani. Maka dengan ini kita lihat perbedaan antara kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, dengan para wali-wali syaitan, yaitu bil awsafil haqiqiyah, dengan sifat-sifat yang hakiki, allati yaslamuha ahlul uquli, yang akan diterima sifat-sifat ini oleh orang-orang yang berakal. Wala yunazi'u fiha illa kullu mukabirin jahul. Dan tidak akan menentang, tidak akan mendebat berita tentang sifat-sifat sifat-sifat mulia para auliya'ur rahman yang dibedakan dari para wali-wali setan itu, kecuali mukabir, orang yang sombong, yang jahul, sangat bodoh. Jahul itu mubalaghah dari kata jahl, yaitu sangat bodoh. Fafi adil ayat, maka di dalam ayat ini, ayat ke-139 ini, irsyadun latifun, ada bimbingan yang lembut, di tariqil muhajah, untuk bagaimana jalan atau caranya berdebat. Wa annal umura mabniyat, wa annal umura mabniyatun alal jam'i bainal mutamatsilain. Dan juga di sini ada isyarat bahwa segala perkara itu dibangun di atas al-jam'i bainal mutamatsilain, dikumpulkannya dua perkara yang serupa, wal farqi bainal mukhtalifain, dan dibedakannya dua perkara yang berbeda. Segala sesuatu itu dari sisi ini, segala yang serupa disamakan, segala yang berbeda dibedakan. Begitu pelajaran pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ke-139 tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.